Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Silakan diistirkan satu-satu. Sebelum kita murojaah, ya, silakan hafalannya di organ satu-satu dari alamatul fi'l al-mu'add an tasil wal musannif rahimahullah ta'ala alamatul fi'l al-mu'add an tasil ha ghairu masdarin bihi nahwu 'amil fansib bihi maf'ulahu in lam yanub 'an fa'ilin nahwu tadabbartu al-kutub ولازم غير المعدى وحتم نزوم أفعال السجايا كنهم فدفع للا والمضاه عن سسا ومرتضى نظافة أو دلسا أو عرض أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحذف جري وإن حذف النصب المنجر نقلا وفي أن وأن يطلدوا مع أمن لغس كعجبت أن يدوا ولصو سمق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فدلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناسبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى باب التعدد الفعل ولزومه علامة الفعل المعد أن تصل ها غير مصدر به نحو أمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب فلازم غير المعد وهتم لزوم أفعال سجايا كنهم كذف على اللوى المضاه عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو أرد نطوى المعدى لواهد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جر وإن هذف نسب للمجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كأجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمان من ألبسا من زاركم نسل اليمن ويلزم الأصل لمجيب أراه وترك ذاك الأصل حتما قد يراه وحذف فضلة أجز إن لم يدر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويهدف الناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير منصوب ها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم له المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف على اللوى المطاهق عن سسا أو مطاعا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو مطاعا أو عطوعا أطوى معدى بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى في باب تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفعلل والمضاهق عن سسا ومقتضون ظرفة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جرني وإن هذف النصب للمنجرني نقلا وفي أن وأن يضطرد نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس فعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وهذف فطلة أجز إن لم يضر كهذف ما سيق جوابا أو حسر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. علامة الفعل المعدى أن تسيل ها غير مصدر به نحو عمل فانسب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وهتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف على الله والمضحك أن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى وعد لواحد كمده فامتد لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقان وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كمن زاركم كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من زاركم من ألوسان من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل ترك التاء ويلزم الأصل لموجب أرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة عجز إن لم يضر كحذف جوابا وسيق قد هدر والناسب كحذف ما سيق قد هدر jawaban au hudir fanas au husir fanasibuha wa yahdhafun nasibuha in ulima wa yakun hazbu mudazama. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alayhi fi bab ta'addi al-fi'li wal uzumu. علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعد وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف على الل والمضاهق عن سسا ومقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى alamatul fi'il mu'adda an tasil hawira masdarin bihi nahwu amil pasti bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ina hutadabatul kutub walazimun ghairu mu'adda wa hutim luzumu af'ali saja ya kanahin kadaf alala wal mudah in sasa waqta kadaf alala wal mudah wal mudah wal mudah wal mudah an sasa waqta dana dafatan aw dana sa aw aradan atau al mu'adda li wahidin kamadda famtadda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alamatul fi'lil muadda an tasilha ghairi masdarin bihi nahu amil fansib bihi maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub walazimun ghairul muadda wa hutim nuzumu af'alis sajaya kanahim kadaf alalla wal mudahik an sasa wa maqtadun adhofatan au danasa au aradun au tawa'al muadda li wahidin kamaddahu famtadda wa'addi laziman biharfi jarri wa in hudifa nasbu lil munjarri wa naqlan wa naqlan wa fi anna wa an yataridu ma amni labsin kajibtu ayyadu wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman wa yaldamul aslu limujibin aro wa tarkudakal asli hatman kodjuro wa hasfa fadlatin ajid ilam yadir kahazi masih kau jawaban au husir waqad wa yuhzafu nasibuha in alima waqad in ulima waqad yakunu hasfuhu multazama. Qala ibn Malik rahimahullahu ta'ala alamatul fi'lil mu'addan tasil biha ghair masdarin nahu amil alamatul fi'lil mu'addan tasil ha ghair masdarin bihi nahwu amil fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda wa hutim luzum af'alis sajaya kanahim kada fa'alalla wal mudahik an sasa wa maqtada nadafatan au danasa wa radan au tawa'al mu'adda li wahidin kamaddahu famtadda wa'andi laziman biharfi jarri wa in hudifan nasbulil munjarri naqlan wa fi'an wa anna yattaridu naqlan wa fi anna wa an yattaridu ma'amni labsin kajib tu'an yadu wa lasu sabku fa'idin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasil daman wa yalzamu aslu limujibin ara wa tarkudakal asli hatman qad yura wa fafadlatin ajis in lam yadir kahati masih qal jawaban al khusir wa yuhdafun nasibuha in ulima wa qad yakun hadfuhu multazama. Bismillah alamatul fi'il mu'adda an tasilha ghairi masdarin bihi nahu amil fansib biha maf'ulahu illam yanub an fa'ilin nahu tadabbartul kutub walazimun ghairul mu'adda hutim luzum af'ali sajaya kanahim kadaf alalla wal mudahi an sasa wa maqtadu nadhafatan aw danasa كذف على اللوى المضاهي أن تسا ومقتضون ضافة أو دنسا أو أعرض أو طاوى المؤدى لواهد كمده فامتد وعد لازما بحرف جري وإن هذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع من لبس كعجبت أن يدو والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل ذي موجب عراء وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يذر كحذف مسيك جوابا أو حسر ويحذف الناسبها إن علما كحذف وهد وقد يكون حذفه ملتزما. Bagi pertamanya siapa pertama? Ya, silakan di i'rab dan dijelaskan makna bait yang pertama pada pembahasan ta'addi al-fi'il wa luzumuh alamatul fi'il al-mu'adda an tasilha ghairi masdarin bihi nahwu amil. Bismillah. قال محمد المالكي علامة الفعل المؤدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل علامة مبتدأ مرفوع وهو مضاف الفعل مضاف إليه المؤدى نعت لفعل أن حرف نصب ومصدر تصل أن حرف مصدر ونصب واستقبال أن تصل في المضارع مرفوع في المضارع منصوب أن وعلامة نصبه الفتح وسكن للوقف ها مفعول به لمتصل وهو مضاف ها مفعول به أن تصل فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت ها مفعول به منصوب وهو مضاف غير مضاف إليه وهو مضاف مصدر مضاف إليه به جار مجرور متعلق بتصل نحو أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر في محل رفع خبر لمبتدأ نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ذلك نحو عميل قصد لفظه مضاف إليه معنى بيت تنده فعل يوم متعدي agar engkau tanda fi'il muta'addi adalah agar engkau tanda fi'il muta'addi engkau bisa menyambung ha yang kembali pada selain masdar seperti pada contoh amil al-khairu amiltuhu dan ini di sini hanya kembali kepada al-khairu selain masdar. Adapun seperti al-qumtu al-qiyamu qumtuhu maka di sini adalah lazim. Karena kembalinya kepada masdar. Hanya dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin aful mutlaq. Penjelasan disebutkan oleh beliau dalam bait ini bahwasanya fi'il terbagi menjadi dua, ada fi'il lazim dan ada yang muta'addi. Mana muta'addi adalah fi'il yang bersambung dengannya maf'ulun bih tanpa dengan butuhan bantuan huruf jar, seperti contoh darabtu zaidan. Adapun lazim yang selain itu yaitu yang dia bersambung kepada maf'ulun bih dengan bantuan huruf jar atau yang dia tanpa ada maf'ulnya. Yang pertama contohnya adalah marartu bi Zaidin, marartu bihi atau marartu bi. Atau contoh yang kedua dia fi'il lazim tidak ada maf'ulnya seperti qoma Zaidun. Mahallu mansub. Bisa dua, bisa kalau bisa dua marotu bi Zaidin, bisa wa Khalidan atau wa Khalidin. Kalau wa Khalidan muraatul mahal, kalau wa Khalidin muraatu lafaz. Dan tanda fi'il mutaaddi adalah agar dia bersambung dengan hak yang kembali kepada selain masdar. Itu hanya maf'ulun bih. Contohnya al-babu aghlaqtuhu. Dan keluar dari hak selain masdar adalah hal masdar. Adalah hal masdar. Karena hal masdar dia tidak bisa masuk pada mutaaddi dan juga lazim. Karena dia bukan tanda dari fi'il yang mutaaddi. Contoh dari masdar yang kembali yang bersambung dengan fi'il mutaaddi adarbu darabtuhu. Adarbu darabtuhu aslinya adarbu darabtuhu zaidan ay darabtu darba zaidan. Atau yang dia hanya bersambung dengan fi'il yang lazim seperti contoh Al-qiyamu kumtuhu. Takdirnya kumtuhu al-qiyam. Kumtul qiyam. Wala'alam. Fansib bihi maf'ulau in lam yanub an fa'ilin nahu tadabbal kutub. Fansib bihi insib fi'lu amrin mabniun ala sukun wa fa'iluhu dhamirun wa sanfi wujuban taqdir anta bihi jar wa jar mutaliqun binsib. Maf'ulahu maf'ulun bih mansub atu nasi al-fathah wa mudhaf wal hal dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jar mudhafun ilayh. In lam yanub in syartiyah lam harfu jazmin wa qalbin wasdik wa nafiyin. Yanub fi'lu ma'filun mudari'un mazzumun bilam wa atu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu damirun musanfihi jawazan takduruhu wa ya'udu ila maf'ulah wa jumlatu fi'liyah fi mahali jazmin fi'lu syart. An fa'ilin an hafu jarin fa'ilin ismu wujud bi an wa'adu jari al-kasrah. Nahu nahu khabar liqalil mahzuf libutara mahzuf wa takdir huwa wa dhalika nahu tadabbartul kutub. Tadabbartu fi'lun ma'min mabniun ala fi'lul fa'il. Tadabbaru fi'lun ma'din mabniun ala sukun di soli bi dhamirun rafin mutaharik wa ta'u dhamirun mutasun mabniun ala dhammi fi mahali rafin fa'il. Al-kutuba maf'ulun bi mansub wa tunas bihi al-fatah wa sukina lil waqaf wal jumatul fidiyah minta dapal kutub fima hali jari mutafin leh. Manal bait itu nasabkanlah dengannya itu dengan fi'il yang mutadi maful bih. Jika maful bih ini tadi tidak menggantikan fa'il, contohnya tadabbartul kutub, fi'il yang mutadi ada tiga macam. Yang pertama yaitu memutarikan tiga maf'ul. Tiga maf'ul seperti a'lama dan ara. Kemudian yang kedua yang memutarikan kepada dua maf'ul. Dua maf'ul seperti dhanna. Dan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang asalnya mutara khabar seperti dhanna dan akhotnya, dan juga yang bukan dari mutadaran khobar. Yang asal keduanya bukan dari mutadaran khobar seperti kasa dan a'ta. Yang ketiga yang mutadi hanya pada satu maf'ul, yaitu seperti doroba. Adapun kalau maf'ulnya menggantikan fa'il, maka hukumnya menjadi rofa dan disebut dengan naib fa'il. ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. ولازم واو عاطفة لازم خبر مقدم خبر مرفوع خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. lazimun khabar muqaddam wa alamatu raf'ihi lazimun khabar muqaddamun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratun dhammatun zahiratun ala akhirih ghairu mubtada muakhkharun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudafun al mu'adda mudafun ilaihi wa hutim waw 'atifah hutim fi'lun maud mughayyirus sighah wasukkina lil ajli li ajli waqfi luzumu naibul fa'il lihutim marfu'un bidammatil zahirah wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa huwa mudafun af'ali mudafun ilayh wa huwa mudafun as-sajaya mudafun ilayh kanahim kaf jarah liqauli mahdhuf jar wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabar li mubtada mahdhuf at-taqdir wa dhalika ka'in kanahim makna al-bait dan yang lazim fi'il yang lazim yang dia tidak bermuta'addi fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan maf'ul fi'il yang lazim yang tidak sampai kepada maf'ul dengan sendirinya dan dipastikan kelazimannya keharusannya lazimnya fi'il lazimnya dan dipastikan lazimnya fi'il as-sajaya yang fi'il saji yaitu fi'il sajiyah ma dalla ala ma'nan qa'im apa yang menunjukkan pada makna yang tegak pada fi'il fil fi'li lazimunlah yang menetapinya seperti kanahim idza kasura akluhu at-tabi'ah apabila banyak makan tabiat fi'il yang lazim yaitu yang selain muta'addi yaitu fi'il yang tidak bersambung dengan hak masdar yaitu setiap fi'il yang menunjukkan kepada fi'il as-sajiyah as-sajayah sajiyah jamaknya as-sajaya sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang tegak pada fa'il yang menetap padanya contohnya seperti nahim seperti kaburo syarufa, azuma, zorufa. Contoh-contohnya seperti kaburo, azuma, syarufa, karuma, zorufa. قال المصنف رحمه الله تعالى كذف على اللا والمضاهج عن سسا ومن تضو نظافة أو دنسا كذا جر مجور متعلق بمحذوف يحذوف خبر لمبتدأ محذوف خبر مقدم افعل لا يقصد بها لفظه مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره من عمزه لي لشغال المحل بحرفة الحكاية الواو حرف عنف المضاهي معطوف على ما قبله أي على فعل لا والمعطوف على مرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ومعنى مذوريا الثقل وهو اسم الفاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله ضمير المستتر فعلنا ننحد من يعرف أن السسا فاعله ومفعوله محذوف والمضاهي أنسس الذي يضاهي أنسس كحرنجم المرادي من النحاة من يعرب إذ أنسس فاعل المضاهي ومفعوله محذوف أيما والمضاهي أنسس الذي يضاهئه كحرا جمع ومنهم من يعرب أنسس مفعول والمضاهي وفعله فيه مستتر الواو حرف عنف ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على ما قبله اقتضى فعل ماض مبني على الفتح مقدر مع عمل الظهرية التعذر وفعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود إلى ما نظافة مفعول به منصوب وعود نصبي على الفتح الظهر لآخره أو حرف عطف دنس معطوف على ما قبله معطوف على منصوب نصب وعود علامة نصبي على الفتح الظهر لآخره والجملة فعلية من الفعل وفعله مفعوله فيما لا محل له من الإعراب سلام موصول ومعنى البيت بجانب pula di terjadinya fi'il fi'il yang lazim itu pada semisal contoh if'alallah pada fi'il fi'il yang di atas wazan if'alallah dan yang menyerupai ik'ansasa dan yang mengharuskan atau yang menunjukkan makna bersih dan kotor. Musallis sudah menyebutkan empat ciri-ciri atau empat tanda-tanda fi'il yang lazim. Di sana terdapat tanda-tanda yang lainnya. Kalau mau dirinci, yang sudah disebutkan adalah yakni fi'il-fi'il yang menunjukkan kepada sajaya, sijiyah. Itu madalla ala ma'nan qaimin binafsi atau qaimin bil fa'il lazimin lahu. Yang kedua apa yang di atas wazan if'alallah seperti iksya'arra iqma'anna dan yang menyerupai fi'il ansasa ihron jama. Ini yang kedua. Yang ketiga yang menunjukkan makna bersih, nadhafah, seperti wadu'a tahura atau danasa, seperti wasikha, kemudian qadhura najusa, rajusa. Dan di sana terdapat tanda-tanda yang lainnya. Kalau dirinci ada tanda wujudiyah dan idamiyah. Al muadda li wahidin kamuddahu famtadda kamaddahu famtadda atau pula yang bermak yang menunjukkan au harful adaf aradan ma'tuf ala nadhafah bawa'a ma'tuf ala nadhafah Al-Mu'adda Maf'ul Tawa Tiwahidin Jar majrur muta'alliq bimudda Bimu'adda Kamat dahu jar majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf takdirnya zalika kain kamut dahu famtadda alfa atifah imtadda fil madhi fa'ila dhamir fa'ilhu dhamir mustatir wujuban takdiru anta jawab Maddahu jar majrur Madda Mubtada muta'alliq bi mahdhuf khabar khabar li mubtada mahdhuf Maddahu fi'il fi'il wa fa'il wa maf'ul Madda fi'il madhi fi'il mad Mabniun ala mabniun ala fathi wa fa'ilhu dhamir mustatir jawazan takdiru huwa alha maf'ulun dhamir mutasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih fa atifah imtadda fil madhi wal fa'il dhamir mustatir jawazan takdiru huwa ataupun yang menunjukkan makna arad atau mutawaah yang membutuhkan satu maf'ul Arad adalah di antara tanda yang final lazim adalah arad dan mutaw. Ketika dia bermakna arad, makna ghairu lazim wa ghairu ikhtiyari. Lah. Tiari. Makna arad adalah makna ghairi lazim atau ghairi ikhtiari. Tidak lazim. Tidak menetap. Arad contohnya Maribo Zaidun. Mana arad adalah goyri lazim atau goyri ikhtiari, yaitu apa? Yang tidak menetap dan tidak dikehendaki, seperti Mario Bal Zaidun. Sajaya. Atau yang bermakna mutawa'ah. Menerima. Mutawa'ah yang dari yang membutuhkan satu maf'ul. Dari fi'il yang membutuhkan satu maf'ul. Qabulul maf'ul fi'il al-fa'il. Menerima maf'ul yang bisa fatahtul baba fan fataha. Baba darzal musannif bi qawlihi li wahid al muaddal li wahid, yaitu an mutaaddi lasain. La yakunu laziman. Maka musannif berjaga-jaga dari ucapannya li wahidin al muaddal li wahidin, dari yang mutaaddi kepada dua maf'ul, karena dia tidaklah lazim. Bahkan mutawahnya tidaklah lazim, muka mutaaddi kepada satu maf'ul. Fahim tu Zaidan al-mas'alah fa fahimtuha fa fahimaha Fahim tu Zaidan. Faham tu Zaidan al masalah. Fahim tu ha. Fahim ha. وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمجري وهو عاطفة عدي فعل أمر مبني على السكون مبني على حذف حرف العلة فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لازما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بحرف الباء جار حرف مجرور والجار والمجرور متعلق بعد وحرف مضاف جر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره الواو عاطفة إن شرطية حذف فعل ماض مبني على الفتح وسكن لروي الوزن للضرورة في محل جزم فعل شرط فالنصب الفاء واقعة في جواب شرط النصب واقعة في جواب شرط النصب مبتدأ مرفوع ونمط رفعه الضمة الظاهرة على آخره للمنجر اللام جارة والمنجري مضاف مجرور وعد جري الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ والجملة الاسمية في محل جزم جواب شرط dan jadikanlah fi'il yang lazim itu menjadi mutaaddi dengan perantaraan huruf jar. Dan apabila huruf jar tersebut dibuang, maka nasabnya menimpa isim yang majrur tadi. Ditetapkan pada isim yang tadi yang majrur. Bahwasanya telah lewat pembahasannya bahwasanya fi'il yang mutaaddi dia beramal pada maf'ulnya tanpa melalui perantara. Adapun fi'il yang lazim dia bisa menjadi muta'addi kepada maf'ulnya dengan perantaraan huruf jar. Dan terkadang huruf jar tersebut dibuang sehingga isim yang tadi yang majrur menjadi mansub. Al-hadf wal isal. Hadfu harfil jar wa isalu al-fi'il ila maf'ulih. Wa syaratan. Dan seperti pada contoh marartu zaidan aslinya marartu bi zaidin namun di situ dibuang huruf ba'nya di tamurru natiyara wa lam ta'miju kalamukum alayya idzan haram sifatnya qiyasan naklan sama'i qiyaskan. Kemudian di sana ada sebelumnya musannif hanya menyebutkan atau di sana ada tempat yang lain hanya menyebutkan satu cara memutadikan fi'il yang lazim yaitu dengan membuang huruf jar karena tidak merubah sirah. Adapun pada contoh pada cara mutadikan yang lain seperti mentadaif ataupun menambah hamzah, maka di situ ada terdapat perubahan sirah. Kemudian di antara cara merubah fi'il yang lazim menjadi muta'ati adalah merubah wazan fi'il tersebut kepada wazan fa'ala yang menunjukkan pada musyarakah, saling mengerjakan perbuatan tersebut. Jalastu, jalastu Zaidan. Kemudian contoh yang kedua yaitu cara yang kedua yaitu merubah fi'il lazim tersebut wazannya menjadi wazan istaf'ala yang menunjukkan kepada permintaan atau penisbatan sifat kepada maf'ul tersebut. Contoh yang menunjukkan permintaan adalah pada fi'il qadima menjadi istaqdama. Pada misal contoh istaqdamtu al khadima. Kemudian contoh yang menisbatkan sifat adalah istahsantu al-ijtima'a. Al-ijtima'a. Aku nasabtu ilahi al-husn. Kemudian yang cara berikutnya adalah dengan mentadmin fi'il muta'addi seperti pada contoh firman Allah Ta'ala wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Huruf jar. Al-Mazilul Khafid. Kemudian terkait pembuangan huruf jar yang isim yang tadi yang majrur, di situ ada dua pendapat. Bukan terkait dikiaskan ataupun tidaknya ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur, bahwasanya isim yang dijarkan tidak bisa dikiaskan ketika di pada pembuangan huruf jar tersebut. Adapun pendapatnya Al-Akhfash Al-Asghar dikiaskan dengan syarat tertentukan hurufnya dan tempat terhuruf tertentu dan pembuangan tempat pembuangan huruf tersebut juga diketahui. Seperti contoh za'am raghibtu fi Zaidin. Marutu Zaidan. Faraitul qalama bisikini. Faraitul qalama bisikina. Karena tidak ada kemungkinan lain dari huruf jar tersebut. Di asikin. Adapun contoh dari pembuangan huruf yang tidak tertentu memungkinkan huruf yang lain adalah pada contoh raghibtu fi Zaidin, memungkinkan di situ huruf selain fi yaitu dengan menggantikan an. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk dihilangkan menurut Al-Akhfash Al-Aswar. Kemudian tidak boleh pula ketika huruf tersebut tidak diketahui tempat pembuangannya. Pada contoh ikhtartul qawma bani tamim. Karena memungkinkan di situ min terletak sebelum bani tamim ataupun sebelum al-qawm. kemudian pembuangan huruf jar yang sehingga fi'il yang lazim tersebut masuk beramal ke maf'ulun bih secara langsung. Ada beberapa tempat diantaranya pada kalam yang mansur, seperti contoh syakartu lahu, dikatakan oleh Atif Tizari bahwa sialamnya di situ zaidah karena makna dari syakartuhu adalah syakartu lahu. Kemudian tempat yang kedua pada tempat khusus pada syair, pada contoh ucapan penyair ladrun bihazil kafi ya'silu ladrun bihazil kafi ya'silu batruhu fihi kama asarat tariqat ta'labu. Di situ dibuang huruf fi di antara asala dan at-tariqa. Namun ini hanya khusus pada syair. Naklan mafi anna wa an yattaridu ma anil lasbin kaajibt ma anil lasbin kaajibt an yadua. Naklan maf'ul mutlak au hal sahibu hal damir li hadifa takwa takdiruhu mankulan. Wafi jarun wafi anna jarun majrur muta'alliqun bi yattarid alati wa an wa fa'atin an matufun ala an yattaridu fi'il mafa'il za damir fa'il damir musadir fihi jawazan takdiruhu ya'adu ila bihafi jar. Ma darf wa mudaf anni mudafun ilaih wa mudaf labsin mudafun ilaih kajibtu kaf jar wa mujur wa qal mahduf tadiru kakol. Hal wa amil labsin mudaf labsin mudafun ilaih kaf habujar liqawli mahduf tadiru kakawli kajaru na wajiru muta'alik bi khobar lim tada mahdu tadiru kakawli kakain adar kakain kakawli ka ajib tu fi'il mafa'il an afir masdari manas bin wastikbalin yadua fi'il mudari masuk bi an wa alamatu nasbi hatfun nun wal fa'ilu hatfun nun hatunun ya dua an masdar mastiqbalin al alif lil fariqah akhir fi'il atau lam kalimah ya fa'ilnya domir wau. Domir wau. Mana wau? Oh, yang dibuang. Yang disebutkan. Disebutkan. Berarti lamun kalimatnya mana? dua mati maksud. Jamak ya. Kalau kita berikan di sini itu anjok kuat dia. Wa an ma madakhala fi ta'wil masdar bi hawijar takdiru ajibtu min wadihim. Ajibtu min wadihim. Wadihim. Pada anadaan ditetapkan amalannya dan persamaan. Maksudnya apa ya? Ya tori apa? Yang ya tori apa? Diterapkan. Ditetapkan. Pembuangan huruf jar bisa dikiaskan pada anadaan dan bersamaan. Persamaan aman dari labas seperti ajibtu an yadu an ajibtu min wadihim min an wadihim. Adapun bersama anna da'an dibuang huruf jarnya kiasan yattorid bersama ketika am dari labas pada contoh ajibtu annya dua anu ajib pada contoh ajibtu annya dua. Ajitu an yadu takdir takdiruhu ajitu min an yadu. Artinya apa berarti yadu naik. Dan apabila terjadi labas maka tidak boleh seperti contoh ajitu ragitu ragitu fi antakuma. Memungkinkan labas. Min. Dan maknanya berbeda. Kalau tidak ada korinah ali atau korinah nafsiyah maka akan terjadi apa? Lafaz. Kemudian kenapa sering didapati huruf jar itu dibuang bersama anna dan an, tapi tidak bersama isim isim yang sore. Kalau yang bersama awal isim yang sore, kenapa pun di bawah jarnya? Itu unik sila, karena panjangnya sila. Jadi kan kita dengan bawah huruf masih dan dipersisikan mahalnya anadaan menurut pendapat Al-Akhfas fi mali jarin dan menurut pendapat Al-Kisai fi mali nasbin. Adapun menurut Sibawaih boleh dua sisi. Yang pertama huruf jar amalannya lemah. Dan pendapat yang kedua bahasanya huruf jar apabila dibuang dari kalam dari selain anna dan an mereka mensepakati bahwasanya isi yang dijarkan itu adalah nasab, malahnya nasab. Dan pendapat yang kedua mereka berpendapat bisma'il anil arab pada contoh mazurtu Laila antakuna habibatan ilayya waladainin biha ana talibu. Jelas ya, wa'addi laziman bi harfi jarri wa in hudhifa nasbu lil munjarri. Muta'addikanlah fi'il yang lazim dengan bantuan huruf jar. Apabila huruf jar dibuang, maka nasab itu ditetapkan bagi isim yang tadinya majrur. Sudah dijelaskan tadi. Mana insyaallah ini? Wadih. Naqlan, hanya saja ini sifatnya apa? Sama'i. Pembuangan huruf jar, kemudian di isimnya yang tadinya dimasuk oleh huruf jar tersebut mansub, ini sifatnya samai, tidak bisa dikiaskan. Hanya kita menukil dari kalam al-Arab. Juga disebutkan tadi cara-cara menjadikan fi'il yang lazim itu muta'addi. Di sini beliau al-musannif hanya menyebutkan satu cara, yaitu dengan menambahkan padanya huruf jar, karena di situ tidak ada perubahan pada bentuk fi'ilnya, hanya menambahkan huruf jar, tetap bentuk fi'ilnya seperti itu. Ya. Kemudian wa fi anna wa an yattaridu ma'am li labsin ka ajibtu an yadu. Pada anna dan an, pembuangan huruf jar itu muttarid. Bisa dikiaskan. Ya. Ini banyak kita dapat di dalam ayat-ayat yang sudah kita lewatkan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, ini syahidallahu bi annahu aslinya. Aw ajibtum an ja'akum, aw ajibtum min an ja'akum. Kaila yakuna dulah, ini likaila. Dan seterusnya banyak. Kenapa? Ya, banyak terjadi pembuangan huruf jar sebelum anna dan an, bahkan bisa dikiaskan lituli as-silah, karena silahnya anna dan an itu panjang sehingga diringankan dengan dibuangnya huruf jar. Ya, termasuk dalam pembahasan ini adalah pembahasan yang sebelumnya, yaitu amma anta dha nafarin. Ya, amma anta dha nafarin itu. Apa ucapannya Ibnu Malik itu? Wa ba'da an ta'ibu ma'an hartukib kamithli amma anta daran faqtarib. Amma anta daran faqtarib. Ya. Aslinya faqtarib li'an kunta daran. Ya, li'an kunta daran. Iqtarib li'an kunta daran. Prosesnya dibalik. Li'an kuntanya didahulukan. Li'an kunta daran iqtarib. Untuk ihtimam. Li'an kunta daran iqtarib. Setelah itu prosesnya dibuang lamnya, karena tadi pembuangan lam sebelum an itu mutarid dikiaskan. Jadi an kunta baron kan. Setelah itu dibuang lagi ke anaknya. Berarti an anta. Jadi ini kan? Ya. An anta. Jadi domirnya yang tadinya itu muttasil bersama kunta, setelah dibuang ke anaknya menjadi an anta. Setelah itu digantikan ke anaknya lema. An ma anta, jadi an ma. Saya dilebur hanya dengan ma. Am ma anta faron faktarib. Ya, sudah lewat itu. Tapi di sini ada syaratnya. Katanya syarat dari bolehnya dibuang huruf jar sebelum anna dan an itu agar tidak terjadi kerancuan. Ya, kalau terjadi maka tidak boleh. Ya, kecuali kan kalau memang tujuannya ijmal gitulah. Kalau sengaja menjadikan ijmal seperti dalam ayat sebagaimana contohan dan sebagainya, wa targhabuna an tankihuhunna, tidak disebutkan di situ an dan an atau fi'nya, sudah kita lewatkan itu rinciannya jawaban mereka. Ya, al-muhim kalau ijmal tujuannya sengaja untuk mengijmal karena ada faedah, maka ini boleh. Ya, kalau terjadi kerancuan, ketidakjelasan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian terkait dengan mahalnya anna dan an ketika dibuang huruf jarnya, ada khilaf. Adapun kalau pada isim yang sharih selain anna ataupun isim yang ditakwil dari anna dan an, sepakat ahli nahwu bahwasanya kalau dibuang huruf jarnya maka dia mansub. Mansub ala naz'il khafid. Adapun pada masdar yang muawwal dari anna dan an itu khilaf di antara ahli nahwu. Mahalnya apa? Sebagian mengatakan mahalnya tetap jar. Ya, meskipun dibuang huruf jarnya. Sebagian yang lain mengatakan mahalnya nasab sudah. Ya, sebagaimana pada isim yang lain, yaitu pada isim-isim yang soreh ketika dibuang huruf jarnya mansub. Ataupun juga membolehkan dua sisi ini, karena memang pada dua pendapat ini ada hujahnya. dan itu insyaallah mendapat yang pertengahan ini. Ada hujahnya dari kalamul Arab yang sudah kita ikuti. Sudah kita jangan lagi. Ada yang ketinggalan enggak? Apa yang belum? Apa? Yang apa itu? Kenapa yang mana? Ya sudah pokoknya tadi ringkasannya. Sebagian berpendapat mahalnya jar, sebagian berpendapat mansub. Mahalnya nasab. Dan sifat membolehkan dua sisi itu. Aslinya amma antabaran faqtarib. Aslinya itu iqtarib li'an kunta barran. Mendekatlah karena kau adalah orang yang baik. Di itu dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Qutrun Nada. Di balik li'an kunta maron iqtarib lil ihtimam atau ihtimam ataupun takhsis. Setelah itu dibuang huruf jarnya. Ya. Berarti an kunta barran iqtarib. Proses berikutnya dibuang kananya. Berarti kan an anta barran. Ya. An anta barran setelah dibuang kananya digantikan oleh ma. An ma berarti an ma anta barran iqtarib atau faqtarib. Setelah itu dilebur nunnya bersama ma menjadi amma. Amma anta barran faqtarib. Itu dulu ya. Siapa yang bagian baca matannya? Oh, Hasan ya, Hasan. Kemarin belum selesai kan? Lanjutkan yang kemarin. Bahagia juga belum selesai. Ya, bahagia dulu. Kemudian sisanya Hasan. Bismillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Amala ina ja'a lilafina kira mufradatan ja'atka aw mukarara fansibiha mudafan aw mudari'a wa ba'da dakal khobaru korafi'a wa rakibil musadafati hatka la hawla wa la quwata wa sabi'i wa sa'i ala wa kawasani ja'ala marfu'an aw mansuban aw murakaba wa in rafata aw alana tansiba wa mufradanatan lima baninya lifata min siban awi rafakshidi wa gaira mayali wa gaira mufradi la tabani masibu awi rafakshidi wal atfu ilam tatakaru lakum alahu bimalinatin bima sifam wa atila mahamdat istifam ima tastahikku dunal istifam wa sya'afi dalbabi iskotul khabar idal murudu ma'asutu syukutihi khabar insi bil fi'il qalbi juz'a ibtida'ani ra'a khala 'alimtu wa jadaduna hasitu wa za'amtu ma adda hajada rawa ja'allat ka taqwa halabta wa hatta 'alam wa la tika sayyara aidan bi hasin mutadan wa khabara wa khussa bi taliki wa ilga imamin qabalu hab wal amr hab qadul zima kada ta'lam wa li ghairi madin si wa huma ja'al kullama la huzukin wa jawajil ilga ala ibtida'an midami rashani aula mubtada fi muhimin ilga amata qadama waktu zima ta'aliku qabla nafi ma wa in wala la mubtida in al qasim qada wal istifhamu dalawun hatam li ilmi irfarin wa dhani tuha mutadiyatun li wahidi mutazama wa li ru'a ru'ya li ahli matoliba maf'ulaini min qabulun kama wa la tujishuna bila dalili suquta maf'ulaini wa maf'uli wa katadun ja'ata kuli in wali mustafaman bihi wa la yanfasili bi gari darfin akadafin aw amal wa indi badi fasal tayutamal wa ajri al-qalu kadani mutlaqan 'inda Sulaiman nahwa qadama shika ila salasatin ra'al wa alima adaw ida sara'a wa alama wa mani maf'ula ya'lam tu mutlaqan lisani wa thalisi aidan haqiqa wa in ta'adda ya li wahidin bila hamzin falisnani bihi tawasala wa thani min huma ka sanis na ka sa fahwa bihi fi kulli hukmin dhisa wa ka arsa bi kina ba akhbaru hadatha am ba akada qadaka khabara wa ta'utan sin talil madi ida kana al-unsa ka الفاعل الذي كمر وقع سابقنا بأخبار حدث أم بأكادك الخبر الفاعل الذي كمر فوأي أتى زيد المنير مجهول نعم الفتى بعد فعل الفاعل فإن جهر فهو وإلا فضمير مستتر وإن وجر الفعل إذا ما أوصنا لسنين أو جميع كفاز الشهداء وقد يقال السعيد والسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أدمر كمثل زيد في جواب من قرى وتعطى تأنيس تال الماضي إذا كان الأمس كآبت هند أدى wa inna ma tazama fil mutmari muttasilin aw mufi min da tahiri wa inna ma wa wa inna mata wa inna mata jamu fi mutasil umu fi min da tahiri wa qad yabil fasta tarkata ifin nahri atal qadiya bintul waqifi wal hatu ma fasin bi illa fudila kama zaka ila fatatu min alam wal hatu qad yati bila fasil ma damiri dil majaji fi syirin waqa wa tawajja min siwa salimin mudakkarin kata ima ahdal labin wal hatu fi ni'mal fatatu tastanu li anna qadal sinji bihi bayin wal asfil fa'ili an yatrisila wal asfil mafu'il an yanfasila wa qad yaja'u bi khilafil asli wa qad yaji'u al mafluq qabla al fi'li wa akhir ma fala illa mustahdir aw aw mufa'il ghayr munhasir wa ma bi illa aw bi inna munhasir akhir wa qad yasbiq ni qasr dahar wa sya anna wa khafa rabbahu umar wa syada nazana nauruhu syajar ya nu bi maful bi an fa'ili fi ma lahu kanil khairuna ila fal awala fil mutmam muttasir bil akhir sir fi mudiyin ka wasil wa ja'al hum mudari'in fatiha ka yantahil ma qul fihi yantaha wa sanya taliyatal mutawakkal awal jalu bila munazaa wa salisa alladhi bil hamzil wasl kal awal jalan mutastahli akhir abi sifatulati ya in ainan wa damun jakabu afatumin wa in bisakin khifa lafsun yutana mamali ba aqdiru lin nabi hab wa mani fa ba ali wa mani fa ba ali mal ainu talifin tahfistara wa qadawa shibihin wa mani fa ba ali mal ainu talif ikhtara wa qadawa shibihin jali wa qabilu min dafin aw min masir aw harfi jarin bi niyabatin hari wa la yanubu ba'da hali in wajid sillah di maflun bihi wa qad yari istara bitte fakin kan yanubu sani min tabi kasafi amal tiba suhu min biwa bidona wa aram man nisah wa la aram man a'idha kastu dohar amasyon na'ibi mima wawasai wa masyon na'ibi mima uli kabirah fi nasbullahum wa haqqaqa Inut marahin sabi kita ilan sahkan anhu bin nasbillah dihi awil mahal fasadikan sikun bi filin utihira utnira hatman muafikin lima kod uhdira wa nasbahat wa intala sabikuma yaktasu bil fi'li ka'in mahaituma wa intala sabikuma bil yaktasu bil fi'li ka'in yaktasu fara faltazimu abada kada idal fi'li ta'ala ma'lam yari maqabalu ma'muna lima ba'du wujib wa khairu nas min qabla fi ilin wa ba'da ma ila fi la la wa ba'da atifin bila fasin mama wa ba'da atifin bila fasin ala ma mul fi ilin wa tas mus ma mul fi al mustakirin awala wa idza lam atuf fi al mukhbara bihi an fatifan mukhayyara wa rafu fi ghar alladhi marrajah fa ma bi afal wa da'ma lam yubah wa wasu mustakirin bi harfi jariya wa wasu mustakirin bi harfi wasdul masgulun bi harfi jari aw bi idafatin kawaslin yajri wa saifi dal babi wasanda amal bil fi'li illam yakumani wa nasawa wa ulqatun hasilatun bi tibaika ulqati bi nasil ismi waqi'i alamatul fi'li al mu'ada an tasil ha ghayra masdarin bihi nahu amil fasi bihi maf'ulahu illa yanub an fa'ilinahu katadabatu kutub wala jibun gal mu'ada wa hatim jam'a afali saja ya kana him tadaf alan la wal mudahikan sasa wa maktada nadafatan audanasa aw aradna aw tawa al adda li wahidin kamaddahu mu'adda kamadahu fabdadda yanubu maful mi an faini fi ma lahu kanil khairuna ini wal afal awal fi amul main wal mut fal awal fi lam mutman mubtasil bi akhir sin fil abil akhir fi mudiyin kawasil amin mut waf waj'alhu min mudalimun fadhi ka intahil makuli fi untaha wa thaniya talatal mutawa ka waj'al bila munaza'ah wa thalitha alladhi bi hamzil wasri kal awalid ala nubi kastuhli waksir awish min fasuhidil ayil aynan wa dhammun ja'a kabu afahtumil wa in bishakin bikhi falam sunyut tanab wa maliba qadjuro linah ya ba malifa balimal ayu talifi ikhtaro wan qoda wa shibin yanjali wa fi'lun min dorfin aw min masjid aw hafijarin aw min masdari aw min masdari wa yanubu badu hadhi in wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qadjarid wa bitifakin wa janubu thani min babi kasa fi mal tibasu umin fi babi dhani wa aro manu syahar wa la aro man idhal qasul zahar wa la aro man syahar wala aroman idzal qasu dhahar wa siwan nasi mimma uliqa bi rafin nasbu lahu lahu muhaqqaqa wa ma siwan nasi wa ma siwan naibi mimma uliqa bi rafin nasbu lahu muhaqqaqa in mutmarus min in mutmarus min filin in mutmarus min sabiqin filan syahal in mutmarus min sabiqin filan syahal anhu bin nasi lafzi awil mahal binas anhu binas lafzi awil mahal wasabiq fasabiqun sibu bifrin utmira hasan wa fikin ma qad ubhira wan nasbahatu in tala sabiqu ma yahtasu bil fil ka in wa haythuma wa in tala sabiqu ma bil ibtida yahtasu bi rafi farafa farafa al dajimu abada kada idza al filu talama di malam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujid wa khairun waqti ronas bun qabla fili di talab wabada mali wabada ma ilahul fila wala wabada atim di bila fasin ala ma'muli fi'lin ma'muli fi'lin muslin awala bila ma'tufin wa indal ma'tufin fi'lan mukhbaru bihi an ismin fa'atifanu mukhayyara warufi khayra alladhi marra warufu fi khayra li marra raja famu bi hal fa'al wada ma lam yubah wa fasu mashfun bi harfi jarri aw bi dafin kawasin yajri kawasi jarri yajri wa ulqatun wasawi fi dzal babi wa qad wasawi dzal babi wasfan amal bil fili in lam yaku ilamiku mani'un hasal wa alqatun hasun bi tabi'i ka alqatin bi nasil asmi tabi'i wa waqi bil ismil waqi kemudian kita lanjutkan merujahnya wal aslu ya wal aslu satbu fa'ilin ma'nan kaman min albisan man zarakum nasjal yaman wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan man zarakum nasjal yaman wal aslu wal istikna fiha al aslu mubtada marfu ala mutrafiyatu mutuzaru ta'ala irihi wal sabku khabar li mubtada wa huwa mudaf fa'ilin mudaf ilaihi ma'nan mansub bi nazil khafid aw tamyiz kaman jar majrur mutaliq bi mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf min harfu jarrin wa majruruhu qaul mahdhuf wa jar majrur mutaliq bi mahdhuf hal albisan man zarakum nasjal yaman albisan fi'l wa fa'il fi'l amrin mabni alal fathi litisolihi binuni tawqidul khafifah wa fa'ilu domir nustatir fi jawaban takdiru anta wa nun tawqid man maf'ul bi ism man jar harfu jarin wa majruruhu qawlu mahzuf wa jar majrur mutalik bi mahzuf hal mutalik bi mahzuf wadai ka kaman maknan mansub bin azil khafid kaman ala nazil khafid au tamiz kaman jar majrur mutalik mahdhuf khabar li mubtada mahdhuf wa takdiru wadai ka kain ka kaulika kaman harfu jarin wa majruru qaulu mahdhuf min qaulim min kauli mahzuf wajar majrur mutalik mahzuf hal albisan fi'l wa fa'il fi'l amrin mabni ala al-fatih litisali binuni tawqidil khafifah wa fa'ilu dominu satir fi jawaban takdiru anta wujuban takdiru anta man isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi awal Zarakum fil fa'il maf'ul, zara fil madi mabni ala fathi, wa fa'ilu dhamirun mustatir fi jawazan takdiru huwa ya'ud ila man, wa kum maf'ulun bihi, wa kaf dhamir muttasil mabni ala sukun mabni ala dom fi mahali nasbin maf'ulun bihi, wa fa'il wa jumlatul fi'liyah mimul jama' alamatul jam'i wa jumlatul fi'liyah fi la mahala la silatul mausul la mahala min al-i'rab silatul mausul albisan nasja maf'ulun bihi tsani mansub wa alamat nasbi al-fathu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf yaman mudhaf ilaihi dan asal itu mendahulukan fa'il yang mana dan hukum asal itu mendahulukan fa'il yang mana fa'il tersebut yang mana ia merupakan fa'il secara makna. Hukum asalnya adalah mendahulukan fa'il yang secara makna seperti man dari contoh albisan mandarakum nasjal yaman. Merupakan fa'il. Hukum asalnya adalah mendahulukan maf'ul yang asalnya merupakan fa'il secara makna. Ya, apabila fi'il yang mutadi kepada dua maf'ul yang mana maf'ul keduanya bukan asalnya adalah khobar, maka asalnya mendahulukan fa'il secara makna. Maf'ul yang merupakan fa'il secara makna. A'taitu Zaidan dirhaman, maka wajib mendahulukan Zaid karena dia merupakan fa'il secara makna. Akhir. Dan contoh qasautu Zaidan jubbatan, wajib mendahulukan Zaid. Dan juga albisan mandarokum nasjal yaman, wajib mendahulukan man daripada nasjal yaman. Dan boleh enggak, karena sudah maklum mafhum bahwasannya Zaid yang memakai. Seperti albisan mandarokum nasjal yaman. Ata itu Zaidan dirhaman. Dirhaman. Oh iya iya. Ata itu Zaidan Amron. Karena adanya kerancuan, yang mana yang akhir bisa Zaid dan Amr atau Amr. Ma'hus. Dan boleh mendahulukan apabila maf'ul yang keduanya itu bukan khobar, akan tapi ini menyelisih asal, hukum asal. Wa yalzamul aslu limujibin ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Waw atifah yalzamu fi'lun mudari'un marfu lijarrulin nasubil jazim wa alamat rafi al-dhammah al-dhahir al-akhirih al-aslu fa'il marfu wa alamat rafi al-dhammah al-dhahir al-akhirih limujibin jar majrur muta'alik bi yalzamu araw fi'lun madin mabniun al-fatih muqaddarah man amin duhuri tandur wa fa'ilu damirim sadurun fihi jawazan takdiru huwa ya'udu ila mujib wal jumla ara fi mahali jarin na'at sifatun li mujib watarku dzakal aslihat man qad yura waw atifah تركو مبتدأ مرفوع علامة رفيع الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف ذاك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كاف كاف الخطاب لا محل لها من الإعراب الأصلي بدل أو نعت أو عطف بيان من اسم الإشارة حتما هل من نائب المفعول في قولي في يرى الآتي قد حرف تقليل يرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره من من ذريات تعذر وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى تركه والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ dan hukum asal mendahulukan fa'il yang secara makna terkadang diwajibkan dan hukum asal diwajibkan dikarenakan ada sebab yang mengenainya dan terkadang meninggalkan hukum asal ini diwajibkan juga karena sebab-sebab yang lain. Hukum asal mendahulukan fa'il mendahulukan maf'ul yang asalnya adalah fa'il diwajibkan jika ada yang menyebabkannya yaitu di antaranya adalah khauful labs adanya kerancuan seperti ataitu zaidan amron maka yang akhir harus didahulukan yaitu zaidan karena zaid dan amr sama-sama bisa menjadi akhir. Ada dua tambahan dari Syekh Muhammad Muhyiddin pada ta'likan hal keadaan berikutnya yaitu ketika maf'ulnya mahsur. Contohnya ma'ataitu zaidan illa jubbatan. Maka di situ wajib dihulukan yang bermakna fa'il karena maf'ulnya mahsur. Berikutnya ketika maf'ul yang bermakna fa'il adalah dhamir dan maf'ul yang asalnya adalah maf'ul dia adalah isim dhahir. Contoh seperti a'taituka dirhaman. Berikutnya dan terkadang hukum ini harus ditinggalkan menjadi mendahulukan maf'ul yang sejak awal adalah maf'ul yaitu pada contoh atau itu dirhama sahibuhu atau itu dirhama sahibuhu dikarenakan pada contoh ini pada maf'ul yang bermakna fa'il dia bersambung dengan dhamir yang kembali pada maf'ul yang asalnya adalah maf'ul maka harus kembali pada yang terletak sebelumnya karena tidak bisa karena jika yang maf'ul diakhirkan maka yang fa'il akan bersambung dengan dhamir yang kembali kepada yang mutakhir lafdan wa rutbatan. Atau itu dirhama sahibahu. wajib contoh itu. Tidak boleh dikatakan atau itu sahibahu dirhama. Dikarenakan pada contoh atau itu sahibahu dirhama ada domir yang kembali kepada mutakhir lafdan warubatan. Ada dua tambahan lagi dari Syekh Muhammad Abdul Haib, dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid terkait tempatnya, yaitu ketika fa'ilnya yang mahsur. Contohnya maka sautul jubbata ila zaidan. Yang berikutnya ketika maf'ulnya berbentuk dhamir, sedangkan yang bermakna fa'il berbentuk isim dhahir. Contoh ad-dirhamu a'taituhu zaidan. Berikutnya ada halah ketiga yang ditambahkan terkait pembahasan bait ini, pada ringkasan bait ini, yaitu di mana diperbolehkan mendahulukan fa'il atau mendahulukan maf'ul. Keadaan pertama diringkas oleh Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, ada tiga keadaan terkait pembahasan bait ini. Keadaan pertama wajib mendahulukan fa'il, wajib mendahulukan yang bermakna fa'il. Contohnya di sini ada tiga keadaan. Keadaan pertama ketika dikhawatirkan kerancuan. Contoh atau itu Zaidan Amron. Yang kedua ketika maf'ulnya mahsur. Contoh atau itu Zaidan illa jubbatan. Yang ketiga ketika maf'ul yang bermakna fa'il berbentuk dhamir, sedangkan yang bermakna maf'ul berbentuk isim dhahir. Contohnya atau ituka dirhaman. Berikutnya keadaan yang kedua, yaitu ketika diwajibkannya mendahulukan yang bermakna maf'ul. Wajib mendahulukan yang bermakna maf'ul. Yang pertama ketika yang bermakna fa'il bersambung dengan dhamir yang kembali kepada yang bermakna maf'ul. Contoh atau itu dirhama sahibahu. Berikutnya ketika yang bermakna fa'il mahsur. Contohnya ma'ataitu dirhama illa zaidan. Berikutnya yang ketiga ketika yang bermakna maf'ul, ketika yang bermakna maf'ul berbentuk dhamir dan yang bermakna fa'il berbentuk isim dhahir. Contoh adirhama ataituhu zaidan. Berikutnya keadaan ketiga ketika kita boleh memilih mendahulukan maf'ul atau mendahulukan yang bermakna maf'ul atau yang bermakna fa'il, yaitu selain 6 keadaan yang disebutkan di atas. Contohnya kasautul jubbata zaidan, boleh juga kasautul zaidan al jubbata. Atau itu zaidan malahu, atau dibalik atau itu malahu zaidan. Karena walaupun kembali kepada mutaakhir lafdan, tapi secara rutbah dia mutaqaddim, secara makna fa'il. Wahdafatlatin ajis illam yadir hadzi masi qa jawaban aw husir wahdafa maf'ul muqaddam mansub wa huwa mudhaf wahdafatlatin mudhafun ilayh ajis fil amr mabniun ala sukun wa fa'il dhamir mustatirun fi taqdiru anta in harfu syartiyah lam harfu syartin wa jazmin hasbu harfu jazmin wa syart wa nafyin wa qalbin yadhir fil mudhari majzumun bilam wa fa'il dhamir mustatirun taqdiru mustatirun fi taqdiru huwa ya'udu ila hadaf wal jumlah fil ya fi mahalli jazmin jawab syarat fi mahalli jazmin fil syarat wajib wa wajib wa jawab syarat mahdhuf wa taqdir illam yadhir hadhihi silah fajizhu ka fi jar wa majrur mutaalliq bi mahdhuf khabar li mubtadi'in mahdhuf ma ism mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudafun ilayh siqa fil madhi mabniun li majhul wa na'ibul fa'il dhamir mustatirun fi taqdiru wa ya'udu ila ma jawaban maf'ul bi tsani li siqa au husir au harfu athfin husir ma'tufun ala siqa dan artinya bolehkanlah menghapus yang fadlah apabila tidak mengganggu seperti penghapusan yang seperti penghapusan yang untuk dipersiapkan untuk sebagai jawaban atau sebagai isim yang dihasar. Seperti pembuangan maf'ul yang disiapkan untuk jawaban atau yang maf'ul yang dihasar. Mana fadlah adalah mana umdah itu ma la yustagna anhu yaitu fi'il tidak bisa tercukupi darinya seperti fa'il dan mana fadlah fi'il mungkin bisa tercukupi darinya seperti maf'ul bih ma la yustagna anhu bisa fi'il bisa tercukupi bisa tidak bisa tercukupi darinya memungkinkan untuk tidak pada ucapanmu dorobtu Zaidan bisa dihapus padanya sebagai firman Allah contohnya pada firman Allah Ta'ala fa'amma man a'ta wa taqa begitu juga menghapus maf'ul yang keduanya pada firman Allah wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha begitu juga menghapus maf'ul yang kedua dan menetapkan menghapus maf'ul yang ada empat tanda subul fawasil yang pertama lafaz pada makna tanda subul fawasil yang pertama yaitu kembali pada lafaz akhir-akhir ayat selaras pada yang sebelumnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aslinya wa ma qalaka. Kemudian ijaz. Fa illam taf'alu, aslinya fa illam taf'aluhu. Pada lafaz. Pada makna istiqor dan tahwil. Istiqor dan tahwil. Istiqor kataballahu al-aghlibanna ay al-aghlibanna al-kafirin. Kemudian yang tahwil kala sawfa ta'lamun. Ta'lamunahu. apabila di sana penghapusan maf'ul bihi memiliki madharat padanya atau gangguan padanya, maka tidak boleh seperti seperti pada tiga sebagaimana dalam tambahkan oleh ta'liq, dua ditambahkan oleh ta'liq satu. Terjatuh maf'ul bih jatuh pada jawaban soal man dorobta dorobtu, tidak bisa dihapus padanya, misalnya pada dorobtu zaidan tidak bisa dihapus padanya dorobtu saja karena tidak ada jawaban padanya. Kemudian pada isim yang masur ma dorobtu illa zaidan, apabila dihapus maka tidak bisa dikatakan madorobtu illa saja, karena di situ ada penafian, penafian yang secara mutlak, padahal di situ diinginkan yang dinafikan hanya zaid saja. Apabila dihapus amilnya, iya kawal kadib, ya, takdirnya janib iya ka wahdil kadiba, janib iya. Iya ka izanib wa hadzal kadzib. Wa hadzal kadzib. Bagian keempat. Bagian. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ya, yang maksimal ya merujukannya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih, syukur la ilaha illallah, wa syukur kepada Allah. Assalamualaikum.